Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Asbab al-irf, asbab al-irf ada tiga. Apa aja bahasa mana? Asbab al-irf ada tiga apa aja? Nah, pertama adalah nikah, yang kedua, ya, kedua nasab, yang ketiga, wala. Mungkin yang perlu ditambahkan pada pagi ini adalah masalah al-mutallaqah. Al-mutallaqah atau lebih tepatnya al-mutallaqat. Wanita-wanita yang ditalak. Suaminya meninggal dalam keadaan dia sudah ditalak. Nah, al-mutallaqat ada dua tentunya, kita simpulkan aja. Yang pertama, al-mutallaqat talak raj'i. Mutallaqat talak raj'i. Seorang wanita atau para wanita ini talak dengan talak raj'i. Apakah dengan sebab pernikahan dia dan dia sudah talak masih dapat waris? Ya, kesimpulannya mutallaqat talak raj'i itu ada dua keadaan. Mutallaqat talak raj'i itu ada dua keadaan. Kalau dia dalam masa iddah, masih dalam masa iddah, maka laha al-idaf, dia masih dapat waris dalam masa iddah, masih dapat waris. Tapi kalau sudah habis masa iddahnya, maka sudah tidak ada hubungan. Ya, laisa laha al-irf. Zaid seorang bernama Zaid talaqa imra'atah, istrinya. Nah, talak satu, masih talak lagi. Baru berapa hari Zaid tawfiyah, meninggal dunia. Ya, tentunya isi yang ditalaknya masih dalam keadaan masa iddah, baru berapa hari. Kalau seperti ini, dia masih dapat waris. Nah, ada pun yang kedua, Zaid menalak istrinya. 4 bulan setelah itu, si istri sudah 3 kali haid. Ya, si istri sudah 3 kali haid. Mungkin 4 bulan atau 5 bulan setelahnya, Zaid meninggal. Zaid talak satu istrinya. Ya, 4 bulan setelahnya atau 5 bulan setelahnya, ya jadi sudah berapa kali haid, sudah lebih dari 3 kali haid, Zaid meninggal dunia. Seperti ini, walaupun baru talak satu, tapi sudah habis masa iddah, maka dia tidak dapat waris. Tidak dapat waris, dia si wanita tidak dapat waris karena sudah enggak ada hubungan. Sudah lepas, sudah habis masa iddah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mutallaqat dengan talak bain. Ya, mutallaqat dengan talak bain, talak tiga. Ini pun ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, tidak ada, atau mungkin lebih tepatnya, keadaan pertama ada qarinah. Iya, ada tanda-tanda qarinah-qarinah menunjukkan si suami ini, saya ulangi, talak bain ini dua keadaan. Keadaan yang pertama, dalam keadaan ketika menalak si suami dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan al-marad makhuf. Saya ulangi, ketika menalaknya si suami dalam keadaan masih sehat walafiat, atau dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, tapi sakit yang secara medis tidak, biasanya tidak menyebabkan meninggal dunia. Dalam keadaan sehat, Zaid, karena sudah sering cekcok, sudah sempat talak dua, akhirnya terjadi lagi talak tiga. Kata ulama syafa'ah, terjadi lagi talak tiga. Sudah bain. Baru berapa hari, Zaid meninggal dunia. Kalau seperti ini, sudah, otomatis tidak dapat. So, wanita bukan ada apa-apa lagi, ada hubungan. Sudah talak bain, sudah talak tiga. Atau Zaid dalam keadaan sakit, tapi sakitnya sakit biasa, sakit flu, sakit demam biasa, sakit. Ya, sakit yang secara medis itu biasanya orang jarang meninggal. Ya, karena satu hal tidak bisa dipertahankan di talak tiga. Tapi ternyata subhanallah, tadinya terlihat hanya sekedar demam, ternyata kemudian meninggal dunia. Tapi sudah talak tiga, maka tidak dapat. Nah, bisa ulangi, ya, mutalaqat ada dua, mutalaqat talak raji'i. Talak raji'i ada dua keadaan, ya. Begitu ya. Dua keadaannya apa? Apakah masih dalam keadaan masa iddah atau bukan? Begitu ya. Kemudian yang kedua, talak bain. Talak bain dilihat keadaan suaminya. Dua keadaan suaminya. Keadaan pertama si suami dalam keadaan sehat walafiat. Lalu si suami dalam keadaan sakit tapi sakit ringan. Ya, qadra masyafa'al, ternyata sempat menalak talak tiga. Seperti ini, otomatis isi tidak dapat. Karena sudah tidak hubungan, talak bain. Tidak hubungan. Begitu ya. Keadaan yang kedua, si suami sedang sakit, sakit kritis. Saya ulangi, sakit-sakit kritis. Ya. Nah, ya, secara medis, karena sakit yang sangat kritis ini, menurut medis, kata mereka nyatakan tidak ada harapan lagi dia hidup. Begitu ya. Suami dalam keadaan kritis, sakit kritis, sudah menurut medis sudah tidak bisa ditolong. Iya, dia menalak tiga istrinya. Iya, pula kaya raya. Begitu? Dipaham misalnya? Iya. Ini dua keadaan lagi. Keadaan pertama, ada qarinah si suami itu niat idrar, niat memang memudaratkan, merugikan si istri. Dia enggak mau istri dapat waris, sehingga dengan niat jihadnya dia ingin, iya, supaya istrinya tidak dapat warisan, dia talak menjelang dia mati ketika sedang kritis. Kalau seperti ini, ya, si istri bisa diputuskan oleh qadhi untuk tetap dapat waris. Ya, dalam kondisi kritis, sudah mau meninggal dunia, selama dia bisa hidup, dia talak bain, talak tiga. Dan ada qarinah-qarinah, sekali lagi ada qarinah-qarinah, tentunya qadhi memutuskan, ini orang memang niat idrar. Niat idrar. Ingin memudaratkan si istri. Ya, kalau seperti itu, tetap si istri diputuskan qadhi dapat waris. Keadaan Keadaan yang kedua, dalam keadaan kondisi kritis, si suami sudah mau meninggal dunia dalam keadaan kritis, lemah. Iya, dia menolak istrinya telah kembali. Dan tidak ada karina, ingin idrar. Misal, nasallahu alafiyah, na'udzubillahi min dzalik, ternyata si suami mendapati si istrinya dalam keadaan dia sakit, dalam keadaan dia kritis, payah, si istri malah selingkuh. Na'udzubillahi min dzalik. Selingkuh. Akhirnya dia talak. Kalau seperti ini, tidak dapat. Sisi tidak dapat. Wih dia. Soal dia paham insya Allah. Anda ulangi nanti ringkas. Iya, mau talakat ada dua. Talak raji'i, talak bayi. Talak raji'i, bagaimana? Ada dua keadaan. Apakah si isi masih dalam keadaan talak raji'i dalam keadaan masa iddah, atau sudah habis masa iddah? Wih dia. Kalau masih dalam masa iddah bagaimana? Coba. Masih dapat waris tadi. Tapi kalau sudah lewat masa iddah, tidak ada hubungan lagi. Berarti tidak dapat waris. Begitu ya? Kalau dia talaknya talak, bain talak tiga. Ada dua keadaan. Terkait dengan suaminya. Ya. Keadaan pertama apa? Si suami dalam keadaan ketika menalak talak tiga dalam keadaan sehat walafiat. Atau dalam keadaan sakit, tapi sakit ringan. Secara medis tidak akan menyebabkan meninggal. Ya, talak tiga. Bagaimana? Enggak dapat, enggak ada. Di talak tiga itu sudah enggak ada hubungan. Iya. Keadaan kedua, ketika menalak tiga si suami dalam keadaan sakit kritis. Secara medis sudah hampir meninggal dunia. Ini ada dua keadaan. Iya. Yang pertama bagaimana? Ada korina-korina niat idrar, niat memudaratkan merugikan si istri. Iya, maka apa? Tentunya dia dihukum dengan lawan niatnya. Si istri tetap dapat. Diputuskan kaldi, dapat, tetap dapat. Ada tanda-tanda dia ingin itu. Keadaan kedua apa? Enggak ada niatan itu. Tapi justru ingin menyelamatkan anak-anaknya misalnya. Iya, tadi misalnya saya contohkan dengan contoh ekstrim. Justru dalam keadaan sakit, si istri malah main serong. Ditalak. Ini, nah, dia tidak dapat. Talak bayin tidak ada, dapat. Itu mungkin tambahan terkait masalah nikah. Ya. Sebab ahli waris adalah nikah, yaitu pernikahan yang sahih. Lalu bagaimana dalam keadaan kasuri talak tadi? Rinciannya dilihat apakah dia talak raji atau talak bayin. Nah. Terakhir kita bahas masalah ashab al-furud. Nah, bagian suami. Suami itu hanya dapat dua kemungkinan, setengah atau seperempat. Kapan dapat setengah? Kalau istri tidak memiliki para waris. Nah, ini ada satu masalah yang mungkin perlu saya ingatkan. Abu Muhammad Fatimah, beliau menikah dengan Zaid. Fatimah menikah dengan Zaid, kemudian punya anak laki-laki. Saya ulangi masalahnya. Fatimah menikah dengan Zaid, punya anak laki-laki. Ya, kita katakan Amr. Gitu ya. Kemudian pisah. Kemudian Fatimah menikah dengan Ahmad. Saya ulangi, Fatimah awalnya menikah dengan Zaid. Iya, suami pertama Zaid, kemudian punya anak namanya Amr, laki-laki. Kemudian pisah. Setelah itu Fatimah menikah dengan Ahmad. Kemudian Fatimah meninggal dunia. Berapa bagiannya Zaid? Abu Muhammad? Berapa? Saya ulangi, berapa bagiannya Ahmad? Oh, Zaid udah meninggal duluan. Zaid itu sama pertamanya kan? Bisa. Punya anak namanya Amr. Ya, ketiga, setelah itu menikah dengan Ahmad. Jadi sudah menikah Ahmad, Fatimah menikah dunia. Sekarang jawab apa pertanyaannya? Berapa bagiannya Ahmad? Seperempat. Kenapa demikian? Kenapa? Tapi kan bukan anak Ahmad. Kan bukan anaknya Ahmad. Ini yang perlu diingatkan. Betul, Abu Ahmad betul. Jadi yang dikatakan farak waris itu enggak mesti dari si suami yang sedang bersamanya. Ya. Ya. Walaupun itu anak bawaan. Itu betul, Abu Ahmad ya. Jadi jangan dibayangkan harus anaknya Ahmad, enggak. Yang penting anaknya si ibu. Ya, ketika meninggal si ibu punya anak walaupun dari suami yang lain. Dipaham ya? Ini anak khawatir terlupakan, terluput, jadi begitu. Kata beliau rahimahullah, dapat setengah kapan kalau tidak ada fara' waris. Dapat seperempat kapan kalau di si wanita, si istrinya ketika meninggal memiliki fara' waris. Walaupun bukan dari anak dia, anak kandung si suami yang ada. Nah, yang penting ketika meninggal si ibu ini, istrinya itu punya anak. Walaupun dia suami lain anaknya. Begitu ya maksudnya? Dipaham ya? Nah. Tabasir kata rahimahullah ta'ala, mitharu mirathu zaujah. Sekarang warisan istri. Yang jelas kalau warisan suami istri lebih mudah. Paling mudah. Mirath zaujah ar-rubu abithumun. Warisan istri itu seperempat atau seperdelapan. Fatarisu ar-rubu'a bisyarat ala yakuni zawzi fara'un warith. Watarisu thumun bisyarat an yakuni zawz fara'un warith. Si istri mendapatkan seperempat warisan suaminya ketika si suami tidak memiliki fara' waris. Ingat ya. Siapa itu fara' waris? Ummi Abbas. Ada Ummi Abbas? Tidak ada. Fara' waris siapa? Fara' waris. Para waris apa? Orang yang memanggil si mayit dengan panggilan ayah atau ibu. Di turunan dia. Turunan dia. Iya. Jadi anaknya, cucunya, itu para waris. Qala wa ta'isu sumun, dan dia mendapatkan 8, 1/8 peninggalan si suami bisyarat dengan syarat an yakuna li zawzi fara'un waris. Ya, kalau tidak punya turunan dapat 1/8, masa dapat 1/4. Tapi kalau si suami meninggalkan turunan ada anak cucunya, fara' waris dapat 1/8. Contohnya tabi rahimahullah, mitharu irsiha ar-rubu'. Contoh si wanita dapat warisan 1/4. An yamuta shakhsun an zawzatihi wa abih. Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan seorang ayah. Fali zawzati rubu. Iya, maka seorang istri dapat 1/4. Kenapa? Karena tidak ada anak. Tidak ada cucu. Wail ab al-baqi, dan ayah dapat baki, dia asobah. Dapat sisanya semua diambil ayah. Wa mithalu irsiha thumun. Misal dapat 1/8. An yamuta shakhsun, seorang meninggal dunia, an zawzatihi wa ibnihi. Meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki. Ada anak laki-laki, maka berarti fali zawzah thumun. Wa ibn al-baqi. Nah, Zaid Tuf yang meninggal dunia, dia meninggalkan peninggalan 8 miliar. Dia punya anak laki-laki ketika meninggal dan 4 orang istri. 4 orang istri. Zaid meninggal dunia. Ketika meninggal, dia punya peninggalan 8 miliar. Iya. Ketika meninggal punya 4 orang istri, semuanya satu istri semua yang sah dan satu anak laki-laki. Masing-masing istri dapat berapa? Mami Hamzah? Dapat miliar. Punya 4 orang istri. Tinggalkan satu anak laki-laki dan 4 orang istri. Masing-masing istri dapat berapa miliar? Kulan? 18. Berarti masing-masing istri dapat berapa? Nah, itu kan namanya fikih. Itu namanya apa? Fikhan. Sekarang hisabannya, hisabnya dapat berapa berarti? Kan dapat miliar. Istrinya ada 4, anaknya 1, laki-laki. Istrinya dapat 1 miliar. Kalau seandainya berarti buat istrinya doang 4 miliar. Berarti untuk istrinya berarti 4 miliar. Masing-masing dapat 1 miliar. Iya, betul ya. Itu maksudnya. Ini nih, maksud diingatkan bahwasanya kalau isinya 4 itu 1/8 bagi 4. Bukan masing-masing 1/8. Iya, kata beliau rahimahullahu taala, "Wa zawzatani fa akthar ka zawzatil wahidah." Kalau dua orang istri atau lebih, itu dia seperti satu istri. Hanya dapat bagian 1/8 dibagi jumlah istri. Fala yazidul fardu biziadatihna. Ya, fard bagian waris yang ditentukan tidaklah bertambah dengan tambahnya istri. Ya, kalau 1 miliar, 1/8 1 miliar, sudah 1 miliar bagi 4. Masing-masing cuma dapat 250 juta. Bukan masing-masing 1 miliar, tapi 1 miliar dibagi 4. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.